sinarmu telah datang menerangi. Oh Tuhanku, kaulah segala tumpuanku yang memberi nikmat ini dan semua nafas kehidupan dan semesta. Betapa kecil diriku ini ketika ku memanggilmu. Ku pasrahkan diriku ke dalam dekapmu. Tanpa ragu ku kan selalu menyimpan namamu di hatiku. Walau dunia banyak membuatku untuk lupakan dirimu, keimanan di dada semoga terjaga. Hanya sinarmu pelitaku dalam hidup ini selamanya. Walau datang segala cobaan, kau kan tetap di hatiku. Betapa kecil